gay boy muzair nanginginong nanginginong manuli pak bandung ding zer Mustafa jadi enggak kuat Mustafa tapi lagi lah Mustafa jatuh cinta sama seorang biduan di gay boy muzair nanginginong nanginginong manuli pak bandung ding zer Gay boy yang muzair.